Sayang, ku sedang berjuang untuk melamar dirimu. Tapi mengapa kau tinggalkanku? Ladies and gentlemen, please welcome by DJ Yoga Remix. Tidak, tapi kita